Mitra bisnis salah satu pekerjaan rumah yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh pemerintah adalah pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang lebih dikenal sebagai Social Security System di negara-negara maju. Beberapa kalangan mengindikasikan pekerjaan rumah yang satu ini cenderung terabaikan meski sistem jaminan sosial ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, bahkan telah dilengkapi oleh Undang-Undang tahun 2004 tentang SJSN. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, kemarin Bapak memang membenarkan bahwa PR tentang SJSN cenderung terabaikan. Selain itu, Bapak juga menilai sebagian dari implementasi sistem yang telah dirintis justru menjadi rusak dan kacau balau akibat salah urus. Apa benar begitu, Pak Quick? Ya, sudah ada. Cuma kacau balau. Ya, artinya siapa? Karena di ini kan negara yang sangat remote begini, ini kan lalu sektor non-formalnya kalau tidak terjangkau bagaimana? Itu kan masih formal semua, tercatat semua. Di sini kan banyak sektor non-formal yang besar jumlahnya. Jadi pendekatannya tidak bisa nyontoh persis seperti Eropa. Mesti ada kreativitas yang memikirkan hal itu semaksimal mungkin. Seperti apa misalnya kreativitas itu, Pak? Misalnya, sebelumnya sudah ada. Jadi puskesmas itulah digalakkan. Ya, sebisa-bisanya dialokit beberapa persen untuk itu dari APBN. Belum bisa sesempurna seperti ini. Contoh-contoh yang ada. Lantas, apakah sistem jaminan sosial ini nantinya akan meng-cover keseluruhan anak bangsa, Pak Kwi? Iya, keseluruhan. Dan itu kan menjamin kesejahteraannya. Orang kan lalu tenang bekerja. Karena apapun dijamin. Kalau lagi sakit, dibayari. Semua dijamin, sebenarnya saya gambarkan juga di sana. Dan ini juga bukan ngarang, sudah merupakan kenyataan di negara lain. Tapi Pak, bukankah di negara maju seperti Amerika, sistem jaminan sosial bisa berjalan baik lantaran data kependudukan mereka juga sangat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan? Betul. Eropa lebih rapi kalau Amerika tidak sejauh seperti Eropa karena ideologi. Ideologi mereka liberal, yaitu lah disinilah terjadi pertentangan antara demokrat dan republikan. Nah, demokratnya memang sudah ke arah sana, tapi Obama dianggap yang paling ekstrim. Dia mau niru Eropa. Nah, mendapat tantangan sangat keras, ideologi. Kalau di Eropa, negara-negara tertentu terutama itu normal. Jauhnya bukan main. Di Skandinavia, Belanda, dan Inggris sangat jauh. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.